Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis Talabil Ilmi, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tentang istighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Keduanya termasuk ke dalam perkara syirik. Dalam lanjutan uraiannya, Syekh Abdurrahman bin Hasan di kitab Fathul Majid mengutip perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala: wa min anwa'ihi ya'ni asy-syirku talabul hawa'iji min al-mauta wal istighatsatu bihim wat tawajjuhu ilaihim. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara jenis lain dari kesyirikan adalah meminta segala kebutuhan kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah orang-orang yang sudah matinya itu orang-orang soleh, atau yang dianggap wali, atau bahkan para nabi sekalipun. Yang jelas, meminta segala kebutuhan kepada orang-orang yang sudah mati itu merupakan kesyirikan. Wal istighatsatu bihim wat tawajjuhu ilaihim, demikian juga beristighatsah kepada mereka dan menghadapkan diri kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam. Ini adalah pangkal kesyirikan yang terjadi di dunia. Artinya, dimanapun kita mendengar ada kesyirikan, maka tidak lepas dari bentuk kesyirikan yang ini. Rata-rata kesyirikan itu terjadi karena meminta segala kebutuhan kepada orang-orang yang sudah mati, beristighosah kepada mereka, dan menghadapkan diri kepada mereka. Mengapa meminta segala kebutuhan kepada orang-orang yang mati itu disebut kesyirikan? Istighosah kepada mereka disebut kesyirikan, menghadapkan diri kepada mereka disebut kesyirikan. Kata Ibnu Qayyim, fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu. Karena yang namanya orang sudah mati itu berarti sudah terputus amalannya. Sudah terputus amalan-amalannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan la tasubbu al amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan sekali-kali kalian mencela orang-orang yang sudah mati karena sesungguhnya mereka itu sudah sampai kepada apa yang telah mereka amalkan. Setelah mati itu tidak ada lagi amal mereka, sudah terputus. Terputus dengan segala hal yang terjadi di dunia. Terputus dengan yang namanya kehidupan dunia dan orang-orang yang masih hidup di dunia. Terputus hubungan. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Orang yang sudah mati itu tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan. Tidak pula memiliki kuasa untuk menolak kemudharatan bagi dirinya sendiri. Fadlan amman istaghatha bihi aw sa'alahu an yashfa'alahu ilallah. Lebih-lebih untuk orang yang istighosah kepadanya atau orang yang meminta kepadanya agar diberi syafaat oleh Allah. Jangankan membantu menolong orang yang istighosah kepadanya, menolong dirinya sendiri saja belum tentu bisa. Itu orang yang sudah mati. Ya. Jangankan memohonkan syafaat kepada Allah untuk orang yang hidup, dirinya sendiri saja belum tentu mendapatkan syafaat. Ya. Boro-boro mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, dia sendiri belum tentu bisa berdoa dan memang sudah tidak bisa berdoa karena sudah mati. Ya. Wahada min jahlihi bisyafi'i wal masyfu'i indahu. Kalau ada orang yang meminta kepada orang yang mati agar Allah memberikan syafaat kepadanya, ini menunjukkan kebodohannya. Menunjukkan apa? Kebodohannya. Kebodohan tentang apa? Bisyafi'i wal masyfu'i indahu. Kebodohan tentang asyafi' yang dapat memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Gak tahu siapa yang memberi syafaat dan tidak tahu pula siapa yang akan diberi syafaat. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi babi syafa'ah insya'allahu ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, akan datang nanti pembicaraan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bab syafaat secara sempurna, ya, pada tempatnya insyaallah taala. Nah, yang jelas dari uraian tadi kita ketahui bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memaparkan bahwa meminta segala kebutuhan kepada orang yang mati, beristighosah kepada orang yang mati, menghadapkan diri kepada orang yang mati, itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Dan beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga menyebutkan kenapa sebabnya. Karena diantaranya adalah bahwa orang yang sudah mati itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Wa qala al-hafidhu Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullahu fi raddihi ala subuki. Kemudian berkata Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah, Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah, ini termasuk muridnya Syekhul Islam, fi raddihi ala subuki, dalam bantahannya yang ditujukan kepada as-subuki, salah seorang tokoh sufi yang memusuhi Syekhul Islam, tokoh sufi namanya Ali bin Abdul Kafi. Ali bin Abdul Kafi, sufi Asy'ari. As-Subuki ini dibantah oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi. Fi qawlihi innal mubalaghata fi ta'zimihi ay ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajibatun. As-Subuki mengatakan bahwa sempurna dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah perkara yang wajib. Ini pernyataan siapa? As-Subuki. Dan pernyataan ini pernyataan yang sifatnya global. Sifatnya global, tidak rinci. Satu sisi memang betul, ketika kita ingin mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka harus dilakukan secara sempurna. Tapi di sisi lain bisa menimbulkan kesalahan. Ya. Bisa menimbulkan kesalahan karena tidak sedikit orang yang dengan dalih mengagungkan akhirnya jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Mengagungkan sampai akhirnya menganggap orang yang diagungkan itu sejajar dengan Allah. Na'udzubillah. Ini sebuah kesalahan. Ya. Betul bahwa kita wajib mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan harus sempurna, jangan kurang. Tetapi seperti apa dulu bentuk pengagungannya? Ya. Nah, maka kalimat ini, kalimat yang dilontarkan oleh As-Subuki ini kemudian dibantah oleh Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi. Artinya diluruskan. Ya. Diluruskan supaya orang itu tidak salah faham. Supaya orang itu tidak keliru. Supaya orang itu tidak menafsirkan segala perbuatannya sebagai bentuk pengagungan. Ya. Apa kata Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi? In urida bihi al-mubalaghatu bihasbi ma yarahu kullu ahadin ta'ziman hatta al-hajj ila qabrihi was-sujudu lahu wat-tawafu bihi wa'tiqadu annahu ya'lamul ghaiba wa annahu yu'ti wa yamna وَيَمْلِكُ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ الضَّرَّ وَالنَّفْعَ وَأَنَّهُ يَقْضِي حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَيُفَرِّجُ كَرَبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ وَأَنَّهُ يَشْفَعُ فِيمَا يَشَاءُ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ يَشَاءُ فَدَعْوَى الْمُبَالَغَةِ فِي هَذَا التَّعْظِيمِ مُبَالَغَةٌ فِي الشِّرْكِ وَانْسِلَاخُ مِنْ جُمْلَةِ الدِّينِ. Jika yang dimaukan dari kata sempurna dalam hal pengagungan itu berdasarkan pandangan setiap orang. Ya. Karena tentu setiap orang punya pandangan tersendiri. Ya, tentang apa? Tentang sempurna dalam mengagungkan. Menurut si A, yang namanya sempurna dalam mengagungkan itu berarti ini. Menurut si B, yang namanya sempurna dalam mengagungkan itu berarti ini. Ya. Kata Syekh Muhammad atau Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi, jika yang dimaukan dari kata sempurna dalam mengagungkan itu berdasarkan pandangan setiap orang, tidak berdasarkan syariat, ya, beda kan? Kalau berdasarkan syariat pasti benar, ya enggak? Tapi kalau berdasarkan pandangan setiap orang, ini pasti salah. Kalau yang dimaukan dari kata sempurna dalam mengagungkan itu berdasarkan pandangan setiap orang, hatal haj ila qabrihi, sekalipun melakukan haji ke kuburan Nabi, itu dianggap sebagai pengagungan, sujud kepadanya dianggap sebagai pengagungan, tawaf di hadapan kuburannya dianggap sebagai pengagungan, meyakini bahwa Rasul mengetahui perkara yang gaib disebut sebagai pengagungan, meyakini bahwa Rasul yang memberi, Rasul yang menahan, meyakini bahwa Rasul memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak mudarat bagi yang beristighosah kepadanya, meyakini bahwa Rasul dapat memenuhi segala kebutuhan orang yang meminta, meyakini bahwa Rasul dapat memberikan kelapangan dari setiap kesempitan-kesempitan, meyakini bahwa Rasul dapat memberi syafaat kepada siapa yang dikehendakinya dan dapat memasukkan ke dalam surga siapa yang dikehendakinya, maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini adalah mubalaghatun fi syirki, sempurna dalam hal kesyirikan, bukan sempurna dalam hal pengagungan, tapi sempurna dalam hal apa? Kesyirikan. Ya. Wansilahu min jumlatiddin, dan berarti menyimpang keluar dari agama secara umum. Ya. Nah. Ini yang kita singgung tadi. Ya, kalau seperti ini yang dimaksud dengan sempurna dalam mengagungkan Rasul, maka ini bukan sempurna dalam mengagungkan Rasul, tapi sempurna dalam melakukan apa? Kesyirikan. Kalau haji ke kuburan Nabi dianggap mengagungkan Nabi secara sempurna, ini tidak benar. Ya. Kalau sujud kepada Nabi ini dianggap mengagungkan Nabi secara sempurna, ini juga tidak benar. Kalau tawaf di hadapan kuburan Nabi dianggap mengagungkan Nabi secara sempurna, ini juga salah, bahkan kesyirikan. Ya. Kalau meyakini bahwa Nabi itu tahu perkara yang gaib, ya, kemudian dianggap sebagai bentuk pengagungan yang sempurna terhadapnya, ini juga sesuatu yang salah, bahkan syirik. Ya. Karena itu, pengagungan yang sempurna kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu harus berdasarkan apa? Syariat. Tidak berdasarkan pandangan setiap orang. Nah, karena kebanyakan orang itu kan jahil. Kebanyakan orang itu tidak tahu ilmu. Ya. Kalau patokannya syariat, jelas setiap orang kembali kepada aturannya. Nah. Karena itu hati-hati dari setiap kalimat yang berbunyi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini suka dijadikan dalih untuk membenarkan perbuatan apa? Syirik. Ya. Dengan dalih ini akhirnya membolehkan istighosah kepada Nabi. Ya, menganggap Nabi tahu perkara yang gaib, berdoa kepada Nabi, tawaf di kuburan Nabi, mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan naudzubillah sampai pada tingkatan meyakini Nabi sejajar dengan Allah. Dalihnya apa sekali lagi? Mengagungkan Nabi. Jadi hati-hati dari kalimat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil fatawa al-Bazaziyah min kutubil Hanafiyyati qala ulama'una man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lamu yakfuru. Dalam fatawa al-Bazaziyah, fatawa al-Bazaziyah salah satu dari kitab-kitab madhab Hanafi, disebutkan di sana, qala ulama una, para ulama kita mengatakan, barang siapa yang berkata bahwa arwah-arwah, guru-guru, syekh-syekh, tuan-tuan besar, wali-wali, itu senantiasa hadir dan mengetahui apa yang kita lakukan, yakfuru, maka dia telah kufur. Ya, dia telah kufur. Tidak sedikit orang yang berkumpul bikin sebuah acara, kemudian meyakini arwah fulani datang menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Ya. Bikin selamatan. Bikin acara macam-macam. Kemudian mengatakan, alhamdulillah arwah Syekh Fulani datang ke tempat kita. Menyaksikan apa yang kita kerjakan. Bahkan sampai pada tingkatan menyebut bahwa Rasulullah SAW datang hadir menyaksikan. Na'udzubillah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yakfuru. Ia kufur. Ya. Bagaimana mungkin bisa orang yang sudah mati, kemudian arwahnya gentayangan. Ya. Bisa kesana kemari. Yang sudah mati selesai sudah urusannya. Tidak ada lagi hubungan dengan dunia. Sudah pindah alamnya. Ada alam dunia, alam barzah, kemudian alam akhirat. Ya. Kalau alam barzakh ini persinggahan pertama untuk kemudian menuju alam akhirat. Alam barzakh itu adalah kubur, ya, alam kubur. Jadi sudah beda itu alamnya. Enggak mungkin bisa datang kembali ke alam dunia menyaksikan, ya, hadir. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba tercium wangi minyak kasturi. Wah, siapa yang datang ini? Ya. Siapa yang datang ini? Jangan-jangan yang datang Syekh Pulan. Nah. Padahal jin mungkin yang datang. Ya. Atau ada orang yang memang sengaja memakai wangian. Ya. Atau memasang dupa, menyalakan dupa. Ya. Nah. Jadi intinya dikatakan di sini bahwa siapa yang mengatakan kalau arwah-arwah para syekh, tuan-tuan besar, ya, atau wali katakanlah, itu senantiasa hadir dan menyaksikan apa yang dilakukan, maka dia telah kufur. Nah. وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله. Nah. Jadi apa tadi? Hah? Apa tadi? Dan apa? Datang kemana? Sini antum, sini duduk. Antum di sini, Mai di sini. Cepat. Sini. Nah, sini. Yang satu di sini, yang satu di sini. Sudah? Tali ngobrol. Ngobrol di sana tuh. Mau dilanjut ngobrolnya enggak? Kalau mau dilanjut di sana. Wa qala Syekh Shanullah Al-Hanafi rahimahullah fi kitabih fi raddi ala man idda'a anna lil awliya tasarrufatun fil hayati wa ba'dal mamati ala sabilil karamati. Kemudian berkata Syekh Shanullah Al-Hanafi rahimahullah, fi kitabihi, dalam kitabnya, yang berisi bantahan kepada orang yang mengklaim bahwa para wali itu memiliki kemampuan mengatur dalam kehidupan dan juga setelah kematiannya. Ala sabilil karomah, sebagai bentuk karomah yang dimilikinya. Klaim ini akan dibantah oleh Syekh Shanullah Al-Hanafi. Jadi ada orang yang mengklaim, menyatakan bahwa para wali itu punya kemampuan mengatur dunia, ya, mengatur alam semesta. Baik ketika wali itu masih hidup ataupun ketika para wali itu sudah meninggal dunia. Dan itu sebagai bentuk karomahnya. Pernyataan ini sekali lagi dibantah. Apa bantahannya? Qala hadza wa innahu qad dhahara al-ana fima bainal muslimina jama'atun yadda'una anna lil awliya tasarrufatun bihayatihim wa ba'da mamatihim. Wa yustaghathu bihim fi syada'idi wal baliyati wa bihimamihim takshiful muhimmah. Faya'tuna quburahum wa yunadunahum fi qada'il hajati mustadillina anna dhalika minhum karamatun. Sesungguhnya telah muncul di zaman kita sekarang ini, bainal muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, jama'atun, sekelompok orang yang mereka mengklaim, mereka menyatakan bahwa para wali itu memiliki kemampuan mengatur kehidupannya dan juga memiliki kemampuan mengatur kehidupannya setelah kematiannya. Ya. Intinya para wali punya kemampuan mengatur. Wa yustaghathu bihim fi syada'idi wal baliyati. Dan boleh beristighosah kepada mereka. Boleh beristighosah kepada mereka dalam menghadapi kesulitan, ya, dan berbagai macam musibah. Nah. Jadi ada sekelompok orang yang punya keyakinan seperti ini. Para wali punya kemampuan mengatur, ya, mengatur hidupnya dan juga punya kemampuan mengatur walaupun setelah mati, ya, dan boleh beristighosah kepada para wali. Nah, fayatuna quburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat, sehingga, ya, mereka sekelompok orang itu tadi, ya'tuna quburahum, biasa mendatangi kuburan-kuburannya. Wa yunadunahum fi qada'il hajati, kemudian memanggil-manggil nama para wali-wali itu, fi qada'il hajati, dalam memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan. Datang ke kuburannya, kemudian memanggil-manggil namanya, ya Syekh Fulan, ya Fulan, Fulan, Fulan, penuhilah kebutuhan kami. Mustadillina anna dzalika minhum karamat, dalihnya adalah bahwa para wali itu punya karamah. Walaupun sudah mati, sudah ada di dalam kubur, tetap para wali itu mampu memberikan sesuatu. Kenapa? Karena para wali punya karamah. Itu dalilnya. Kita jangan tertipu dengan kata-kata karomah para wali. Memang betul, para wali itu punya karomah. Ya, memang betul, para wali itu punya karomah. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Dan itu ada pada para wali. Namun demikian, bukan berarti para wali itu mampu mengabulkan segala hal yang diminta kepadanya. Ya. Bukan berarti bahwa para wali itu memiliki kuasa untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Ya. Bukan berarti para wali itu memiliki kemampuan mengatur alam semesta. Karena yang memiliki kemampuan mengatur alam semesta hanya siapa? Allah. Ya, kalau seandainya itu diyakini ada para wali, ada pada para wali, berarti menyamakan para wali dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zaman sekarang, ketika seseorang itu biasa berziarah ke kuburan wali, meminta-minta di kuburan wali, dalihnya pasti karena wali itu punya karomah. Ya. Kita ingin memanfaatkan karomahnya. Karomah wali itu sudah luber. Ya. Sudah apa? Luber. Istekawadahan. Ya. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, minhum abdal, nuqaba, autad, nujaba, wasab'una wasab'ah, wa arba'una wa arba'ah, wal qutub huwal ghawthu linnas wa 'alaihil midaru bilal iltibas. Ya, mereka, sekelompok orang itu yang datang ke kuburan para wali, yang menyeru, memanggil-manggil para wali itu, mereka mengatakan, ya abdal, ya nuqaba, ya autad, ya nujaba, sab'una wa sab'ah, 77, arba'una wa arba'ah, 44. Entah apa maksudnya. Yang jelas ini istilah orang-orang yang seperti itulah kebiasaannya. Kalau ditanyakan kepada mereka pasti paham. Ya, jadi ada simbol-simbol tertentu yang mereka gunakan dalam seruannya. Kadang mereka juga mengatakan ya kutub. Ya, itu panggilan-panggilan kepada sosok-sosok yang diyakini mengatur alam semesta. Ya. Abdal, nuqaba, autad, nujaba. Ini istilah-istilah orang sufi. Ya. Istilah-istilah sufiyun. Nah, ditujukan kepada orang-orang yang dianggap gaib, entah itu para wali atau yang lainnya, yang memiliki kemampuan mengatur alam semesta. Nah. Al-Qutub dikatakan di sini huwal ghawth linnas. Ya. Sosok yang dapat memberi kelapangan bagi manusia. Wa alaihil midaru bila iltibas. Nah, dia sebagai rujukan. Ya, dijadikan sebagai apa? Rujukan. Tanpa ada sebuah kesalahan. Nah. Qala wa jawwazu lahum adz-dzabaiha wan nudzur. Kemudian mereka, sekelompok orang itu, ya, yang mendatangi kuburan para wali tadi, selain memanggil-manggil, ya, para wali itu dengan sebutan abdal, nuqaba, autad, nujaba, ya, sab'una wa sab'ah, arba'una wa arba'ah, dan seterusnya, mereka juga menyerahkan sembelihan-sembelihan dan nadar-nadar. Menyembelih sesuatu di hadapan kuburan-kuburannya. Kemudian melakukan nadar. Wa athbatu lahum fihima al-ujur. Ya. Wa athbatu lahum fihima al-ujur. Dan mereka pun ya, menetapkan bahwa aulia wali-wali itu dapat memberi apa? Pahala. Nah. Qala wa hadza kalamun fihi tafritun wa ifrat. Kata Syekh Sanullah Al-Hanafi rahimahullah, hadza kalamun fihi tafritun wa ifrat. Pernyataan sekelompok orang tadi atau klaim sekelompok orang tadi itu adalah klaim atau pernyataan yang mengandung tafrit wa ifrat, sesuatu yang berlebihan. Bal fihil halakul abadi wal azabus sarmadi, bahkan di dalamnya mengandung kebinasaan yang abadi, ya, kebinasaan yang abadi dan azab yang akan terus menerus terjadi, ya. Jadi klaim-klaimnya tadi itu adalah klaim-klaim yang mengandung unsur berlebihan, bahkan di dalamnya mengandung kebinasaan, ya, dan mengundang azab yang akan terjadi terus menerus. Lima fihi min rawaihi syirkil muhaqqaq, karena di dalamnya mengandung bau kesyirikan secara nyata. Di dalamnya mengandung bau kesyirikan secara nyata. Wa musaddamatil kitabil azizil musaddaq, dan menabrak ya aturan kitabullah, kitab Allah al-aziz yang maha mulia, al-musaddaq yang dibenarkan. Nah, wa mukhalafatin li aqaidil a'immah, serta menyelisihi keyakinan-keyakinan para a'immah, para ulama. Nah, wa majtama'at 'alaihil ummah, dan apa yang telah disepakati oleh ummah. Wa fit tanzil, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah mendapatkan petunjuk, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, sedangkan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Jadi klaim atau pernyataan sekelompok orang tadi yang punya keyakinan bahwa para wali punya kemampuan mengatur alam semesta, itu klaim dan pernyataan yang berlebihan, mengandung kebinasaan, berbau kesyirikan, menabrak ya aturan kitab Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang dibenarkan, dan menyelisihi keyakinan para ulama serta kesepakatan umat. Nah, dan itu sebagai bentuk penentangan juga terhadap Rasul. Ya, wa may yushakikir rasul, barang siapa yang menentang rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kata Allah kami akan biarkan dia, palingkan dia, terlantarkan dia, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, sedangkan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.